أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Betapa asyik dan indahnya salat yang kita lakukan. Berdiri, ruku dan sujud meniru gerakan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa, zikir dan ayat yang dibaca adalah bacaan yang pernah diucapkan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat merupakan tiang agama yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala melalui perjalanan Isra dan Mi'raj, sehingga dikatakan bahwa salat adalah Mi'raj seorang mukmin. Maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai persiapan melakukan salat untuk menghadap Allah Ta'ala. Seseorang yang akan mengerjakan salat harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis, telah berwudu sebelumnya, memakai pakaian yang suci dan menutup auratnya. Semua hal tersebut dilakukan hanya berharap kepada Allah agar mensucikan dirinya dan menghilangkan penyakit yang ada di dalam hati, serta menutup aib hambanya. Dalam keadaan menghadap kiblat, membaca ta'awudz dan surat An-Nas agar terlindung dari godaan syaitan, sehingga mudah untuk khusyuk di dalam salatnya. Tak lupa membaca doa berikut ini dengan harapan menjadi hamba yang termasuk mendirikan hakikat salat yang sebenarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, rabbana wa taqabbal du'a. Selain itu, hendaklah seseorang membersihkan gigi dan mulutnya dengan bersiwak sebelum salat, sebagaimana dianjurkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga seseorang ketika berdoa, berzikir dan bermunajat kepada Allah dengan lisan dan mulut yang telah bersih, karena Allah Ta'ala menyukai kebersihan. Rukun yang pertama di dalam salat adalah niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu memerlukan niat. Niat dinyatakan di dalam hatinya saat takbiratul ihram. Namun hendaklah diucapkan sebelumnya agar lebih mudah menyatakannya saat takbiratul ihram. niat salat subuh adalah usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Niat salat zuhur adalah usalli fardhadh dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Niat salat asar adalah usalli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Niat salat maghrib adalah usalli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Niat salat isya adalah usalli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Lisan mengucapkan takbir pertama yang disebut dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar berarti segala sesuatu adalah kecil di hadapan Allah yang maha besar. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang ketika memulai salatnya hendaklah menyingkirkan segala perkara duniawi yang ada di dalam hatinya dan hanya mengagungkan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Disunnahkan mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, mulailah lisan berucap membaca doa iftitah sebagai pembukaan salat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal arda anifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Menyatakan bahwa hamba yang hina ini menghadapkan dirinya kepada Allah yang mengatur langit dan bumi sebagai seorang muslim yang menyerahkan diri kepadanya. Termasuk rukun salat adalah membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, yang disunnahkan membaca ta'awud sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dalam surat Al-Fatihah, Allah mengajarkan kepada hambanya cara berdoa dan bermunajat kepadanya. Dimulai dengan memuji Allah Tuhan seru sekalian alam, pemilik hari pembalasan, menyatakan hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. doa pun dipanjatkan, memohon petunjuk menuju jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah mendapat nikmat, bukan jalan orang yang sesat atau mendapat amarahnya. Kabulkanlah ya Allah. Itulah makna amin yang diucapkan setelah membaca Al-Fatihah. Membaca surat disunnahkan setelah itu dibaca pada 2 rakaat pertama tiap salat. Membaca ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan makna yang terkandung di dalamnya membuat hati khusyuk saat salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perlu diketahui, khusyuk artinya mengetahui apa yang dilakukan dan apa yang dibacanya. Dan selain itu, seseorang hendaklah memahami dan memperhatikan makna ayat, zikir, dan doa yang dibacanya. Selanjutnya, tubuh bergerak menuju rukuk yang merupakan rukun salat. Diawali dengan mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir. Allahu Akbar. Disunnahkan membaca tasbih saat rukuk sebanyak 3 kali, mensucikan Allah yang Maha Agung dan memujinya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tumakninah saat ruku merupakan hal yang harus dilakukan. Tumakninah artinya diam, tidak bergerak setelah anggota tubuh telah sempurna pada posisinya, setidaknya selama bacaan tasbih. Rukuk merupakan gerakan tubuh yang secara lahiriah adalah menundukkan punggung, yang menunjukkan bahwa dia sebagai hamba hanya berserah diri kepada Allah, pasrah hatinya, tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Rukun salat berikutnya adalah i'tidal, yaitu gerakan menuju berdiri sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. I'tidal harus dengan tumakninah, tak lupa mengangkat kedua tangan saat bergerak menuju i'tidal. Tangan diluruskan sambil membaca zikir berikut ini. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Zikir yang berupa pujian kepada Allah Ta'ala ini dibaca oleh seorang sahabat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah melihat sejumlah malaikat yang berebut mencatat pahala amalan tersebut. Apabila mengerjakan salat subuh, maka disunnahkan membaca doa kunut pada i'tidal yang terakhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan doa kunut ini kepada cucunya Sayyidina Hasan. Hendaklah doa ini dipanjatkan sambil mengangkat kedua tangan dengan penuh harap kepada Allah Ta'ala. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Setelah itu menghamparkan dirinya bergerak menuju sujud sambil bertakbir. Allahu Akbar. Bersujud meletakkan anggota tubuhnya yang mulia, yaitu wajah dan dahinya, tunduk hanya kepada Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun, fa akthiru fihi du'a." Seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah tatkala sujud, maka perbanyaklah doa saat sujud. Ya Allah, aku berserah diri hanya kepadamu. Maha suci Tuhanku Allah, Zat yang maha tinggi, dan segala puji baginya. Bacaan tasbih tersebut dibaca sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Doa pun dipanjatkan dengan sungguh-sungguh dari lubuk hati, berharap kepada Allah yang maha pemurah, sambil bertakbir, bergerak mengangkat kepalanya menuju duduk antara. Allahu Akbar. Tak lupa tumakninah dilakukan saat duduk, lisan mengucapkan doa berikut ini kepada Allah Ta'ala. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud yang kedua dilakukan guna lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Hati pun bertambah khusyuk, mengucapkan tasbih dan pujian hanya untuk Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Salat adalah zikir dan doa, sehingga tidak tersisa waktu di dalam salatnya kecuali untuk zikir dan doa kepada Allah Ta'ala. Doa kunut dan tasyahud awal termasuk aba'ad salat, yaitu sunnah salat yang bila ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi. Tasyahud awal dilakukan setelah menyelesaikan 2 rakaat, sedangkan jumlah rakaat salatnya adalah 3 atau 4 rakaat, dan setelah itu membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang termasuk sunnah dilakukan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tasyahud akhir termasuk rukun salat dan harus dibaca dalam keadaan duduk, utamanya melakukan duduk tawarruk namanya, yaitu gerakan seorang duduk bersimpuh seperti keadaan yang terlihat. Duduk seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala dengan posisi telapak tangan seperti tasyahud awal, lisan mengucapkan bacaan tasyahud akhir berupa pujian yang ditujukan hanya untuk Allah dan dibarengi salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta diakhiri dengan 2 kalimat syahadat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Dilanjutkan dengan bacaan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk rukun salat pula. Bacaan salawat yang paling utama dibaca pada tasyahud akhir ini adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Disunnahkan berikutnya membaca doa agar terlindung dari siksa api neraka jahanam dan siksa kubur, agar terhindar dari fitnah yang besar yaitu fitnah dajjal. Begitu pula agar terampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa minal maghrami wal ma'tham. Allahumma ighfir li dhunubi ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Setelah itu mengucapkan salam sebagai tanda akhir salat. Termasuk rukun adalah salam yang pertama. Disunnahkan mengucapkan salam yang kedua dan menoleh ke kanan dan ke kiri saat salam hingga melihat bahunya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sulit rasanya menyelesaikan salat. Hati tak ingin mengakhiri salat. Salam pun terucap dengan berat. Ucapan salam hendaklah diniatkan untuk memberi salam kepada seluruh makhluk yang ada di sisi kanan dan kirinya. Setelah mengucapkan salam, janganlah segera bangkit dari tempat salatnya. Hendaklah seseorang menyibukkan diri dengan berzikir dan berdoa sebagaimana yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa setelah salat termasuk doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Seseorang hendaklah menyisipkan dalam doanya agar salat yang penuh dengan kekurangan ini diterima oleh Allah sehingga memudahkan hisab baginya kelak di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Disunnahkan mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Telapak tangan menghadap kiblat dengan jari-jarinya direnggangkan. Tangan mulai diangkat saat memulai takbir. Allahu Akbar. Perlu diketahui bahwa mengangkat kedua tangan disunnahkan pada empat keadaan, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, dan berdiri dari tasyahud awal. Hati yang sudah siap diikuti pula gerakan tubuh yang siap menghadap Allah Ta'ala. Tangan sedekap dengan telapak tangan memegang punggung telapak tangan kiri, diletakkan di bawah dadanya dan di atas pusar, agak condong ke kiri. Ketika melakukan gerakan-gerakan di dalam salat, seseorang hendaknya selalu memandang tempat sujud kecuali saat mengucapkan kata illallah pada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Maka saat itu ia disunnahkan melihat jari telunjuknya. Hal ini semua dilakukan agar membantu hati untuk khusyuk di dalam salatnya. Ketika ruku, kedua telapak tangan direnggangkan jari-jarinya, memegang kedua lututnya. Kaki berdiri tegak lurus, begitu pula punggung dan leher dalam keadaan lurus, sedangkan pandangan mata tetap tertuju pada tempat sujud. Didahului dengan meletakkan kedua lutut, lalu kedua telapak tangan, dan terakhir dahinya. disyaratkan saat sujud meletakkan 7 anggota tubuhnya pada tempat salat, yaitu kedua telapak jari kaki, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan dahi yang harus terbuka. Kedua telapak tangan disunnahkan dalam keadaan rapat dan lurus menghadap kiblat serta sejajar dengan bahu. Sujud dilakukan dengan tumakninah. Kedua lengannya diangkat dan dibentangkan bila salat sendiri atau sebagai imam. Sedangkan bagi wanita, anggota tubuhnya dirapatkan satu dengan yang lain. Perlu diperhatikan tentang aurat wanita agar tidak terlihat saat sujud, terutama bagian kaki, dan tidak diperbolehkan dahinya sujud di atas mukena atau rukuhnya, karena termasuk syarat sujud adalah tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak mengikuti gerakannya. Apabila akan bergerak menuju rakaat berikutnya, maka hendaklah mengangkat dahi terlebih dahulu, lalu kedua lututnya, dan terakhir kedua telapak tangannya. Hal ini menunjukkan dirinya yang lemah di hadapan Allah yang Maha Agung. Terdapat istilah jalsah al-istirahah, yaitu duduk sejenak tatkala menuju rakaat kedua dan keempat. Hal ini termasuk sunnah, dengan tak lupa bertakbir hingga berdiri sempurna. Allahu Akbar. Pandangan mata tetap tertuju pada tempat sujud, dengan jari-jari tangan dirapatkan lurus menghadap kiblat dan diletakkan di ujung lututnya. Gerakan duduk yang paling utama saat duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud awal adalah duduk iftirash, yaitu duduk di atas telapak kaki kiri sedangkan telapak kaki kanan tegak lurus, jari-jarinya menghadap kiblat. Ketika tasyahud awal disunnahkan duduk dalam keadaan iftirash dengan telapak tangan kiri lurus dan dirapatkan serta menghadap kiblat. Sedangkan telapak tangan kanan tergenggam dan jari telunjuk lurus dengan ibu jari berada di bawahnya. Tatkala mengucapkan kata illallah, jari telunjuk pun diangkat, menunjukkan kesaksian keesaan Allah. Tidak ada Tuhan selainnya. Pandangan mata yang selalu tertuju ke tempat sujud di saat itu melihat jari telunjuknya. Tasyahud akhir termasuk rukun salat dan harus dibaca dalam keadaan duduk. Utamanya melakukan duduk tawarruk namanya, yaitu gerakan seorang duduk bersimpuh seperti keadaan yang terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,